Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa atun niyyatil wajibati 'inda wasrin awwalin juz'un minal wajibati minal wajib wal wajhi li annahu awwalul ibadati ibadatil wajibati wa la yusabu 'alal sunanil madhiyah wa kayfiyyatuha in kana al mutawaddi'u saliman la 'illata bihi ay yanwi ahadun an yanwi ahada thalathati umur ahaduhuma raf'ul hadathi ahaduhuma pakai huma. Iya. Kan tadi salah satu umur. Ahaduha. Ahaduha. Boleh ahaduhuma. Boleh juga ahadiha boleh enggak apa-apa. Raf'ul hadathi abit taharati 'anil hadath. Atsani ayyanwiya an yanwi istibahata salati aw ghayraha mimma la yubahu illa bitaharah. Atsalif ay yanwi fardhal wudhu'i aw ada'al wudhu'i wa in kana an-nawiyyu sabiyan. قال النووي في شرح المهذب ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى وذكره في التنبيه. في التنبيه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah wa waqtun niyyatil wajibah. Dan di sini insyaallah fardu wudu yaitu salah satunya pertama adalah niat. Nah, niatnya itu kapan? Waqtun niyyah yang wajib. Kapan itu? Inda ghusli awwal juz'in minal wajh. Itu dalam fikih Syafi'i masyhurnya bahwasanya waktu berniat wudu yang mana niat tersebut wajib itu kapan? Inda ghusli awwal juz'in minal wajh, yaitu ketika mencuci bagian pertama dari wajah. Berarti niatnya bukan pas kumur-kumur, bukan. Niatnya bukan sebelum wudu, bukan. Tapi niatnya pas pertama rukun wudu, rukun dari anggota tubuh. Berarti ketika udah misalnya dia kan dalam fikih Syafi'i tamadmut istinsyak istinthar itu kan sunnah. Ya kan? Cuci tangan, ghusul yadain, sunnah semua loh. Jadi niatnya untuk semua ini ghusul yadain, istinsyak, tamadmut dan seterusnya itu adalah sunnah, niat sunnah. Nah, kemudian pas mengawali dengan wajah, nih di sini, pas lagi nyentuh, berniat ketika itu, di situ diniat ketika itu, yaitu inda ghusli awwali juz'in minal wajah, yaitu ketika mencuci juz' yang pertama, yaitu juz' yang pertama, bagian pertama, ya ketika basuh cucian pertama. Kan wajah disunahkan 3 kali cuci. Nah, ini cucian yang pertama yaitu saat itu berniat di hati. Atau sebagian Syafi'iyah melafalkan sunahnya, kata sebagian Syafi'iyah. Li'annahu, kenapa? Karena itu adalah awal ibadatul wajibah. Hu di sini kembali ke mana? Ghusli awal juz'in minal wujuh minal wajah itu adalah awal ibadah al-wajibah, ibadah wajib pertama dalam wudu, ya enggak? Sementara sebelumnya yaitu cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, istitar, itu semua sunnah bagi Syafi'iyah. Maka yang paling pertama adalah mencuci muka pertama kali, itu kewajiban pertama kali. Wala yuthabu ala sunanil madiyah, dan tidak diberikan pahala, dan tidak diberikan pahala ala as-sunan al-madiyah, atas sunan al-madiyah, sunnah-sunnah sebelumnya. Coba kita lihat di footnote-nya, wa yundabu, disunahkan an yanwiya, untuk meniatkan sunan wudu, sunnah-sunnah wudu, inda qaslil kaffaini, ketika mencuci kedua telapak tangan, liyahsul lahu thawab as-sunan, untuk menghasilkan pahala sunnah, alati qabla ghuslil wajh, sebelum mencuci wajah, seperti madmadhur dan istinsyak. Maksudnya gini, ketika antum tidak meniatkan itu sunnah, meniatkan kebiasaan, maka dia tidak berpahala. Ya. Gitu. Itu sunnah itu semua. Enggak ada niat misalnya, enggak ada pahala. Itu. La yuthabu ala sunnah al-madiyah, kecuali kalau misalnya antum meniatkan itu untuk melakukan sunnah. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini detail banget bagi Syafi'iyah. Padahal sebenarnya insyaallah perkara ini sangat simpel, enak, mudah. Yaitu ketika antum tahu antum akan berwudu untuk apa? Untuk sholat, maka itu udah menjadi niat. Dan enggak harus di ini. Dia ini. Ya. Enggak harus seformal itu, karena ketika antum tahu itu sudah menjadi niat. Sudah dicatat niat insyaallah. Jadi insyaallah mudah-mudahan enggak sesusah ini ya. Tapi ini kita harus pelajari. Wa kaifiyatuha, dan tata caranya, in kanal mutawaddi'u saliman la illata bihi an yanwiya ahada salasati umur. Tata caranya niat. Kaifiyatuha, ha di sini adalah niat. Tata cara niat itu normalnya dengan ada tiga. Ini salah satunya, terserah mau yang mana. Tapi itu dengan syarat, in kanal mutawaddi'u saliman la illata bihi. Kalau misalnya sang pewudu itu selamat tanpa adanya penyakit dalam pada dirinya. Maksudnya penyakit ini, imma dia salasul baul ya, atau penyakit istihadhah. Kalau salasul baul kan berarti kan kencing berantai enggak henti-henti. Berarti bisa aja dia di tengah wudu berhadas lagi kencing. Ya. Sehingga sebenarnya enggak terangkat hadasnya. Orang atau perempuan yang beristihadhah, keluar darah dari kemaluannya. Ketika berwudu, dia kan wajib mandi dia. Wajib salat. Fardu. Nah, ketika wudu mau salat itu bisa jadi keluar. Berarti hadasnya enggak ini sebenarnya. Nah, keadaan-keadaan seperti ini memerlukan peniatan yang berbeda gitu. Ya, dalam fikih ini. Ini kita pelajari aja pengayaan. Ya. Insyaallah Islam mempermudah insyaallah. Nah, kalau normalnya orang normal seperti kita enggak ada penyakit salasul baul na'udzubillah. Kita anyanwiya ahada salasati umur. Salah satu dari tiga perkara ini. Ahadiha atau ahaduha di sini, raf'ul hadath, meniatkan raf'ul hadath awit taharatu anil hadath, meniatkan menghilangkan hadath atau bersuci dari hadath. Jadi ketika berwudu kita niatkan ini, kita mengangkat hadath kecil sehingga menjadi suci, itu niatan. Ya Allah, saya niat dengan wudu ini untuk mengangkat hadath kecil dalam hati. Itu satu, salah satu. Atau yang kedua, an yanwiya istibahatas sholah, atau meniatkan pembolehan sholat, pembolehan pengerjaan sholat, atau meniatkan diperbolehkan mengerjakan sholat, atau ghairaha mimma la yubahu illa bittaharah, atau selainnya yang tidak dibolehkan kecuali dengan taharah, seperti tawaf ya. Tapi ini masalah sholat yang lebih masyhur. Baik. Jadi kalau misalnya dalam qalbu antum meniatkan saya mau melegalisir supaya bisa sah sholatnya, itu cukup enggak niatnya? Cukup, udah khalas. Ya, kalau yang pertama tadi gimana? menyatakan saya mau mengangkat hadas tanpa ada niatan pengen melegalisir sholat, sah nggak niatnya? Sah niatnya. Kalau misalnya niatnya adalah supaya saya bisa sholat, bukan saya mau mengangkat hadas, nggak gitu ngomongnya, tapi supaya saya bisa sholat abis ini, sah nggak sholatnya? Sah wudunya, sah wudunya, sah sholatnya nanti, ya kan? Baik. Yang asalif yang ketiga, perkara yang ketiga, an yanwiya fardhal wudu'i au ada'al wudu'i wa in kana nawi sabiyan, meniatkan fardhal wudu, kewajiban wudu. Ini kayaknya saya emang wajib wudu nih karena tadi berhadas, atau karena gimana, karena tadi saya berhadas saya wajib wudu nih, atau wajib untuk menunaikan wudu meskipun anak kecil yang ngomong gitu. Nah, ketika dia hatinya berbicara seperti itu, wah saya ini diwajibkan mandi nih, diwajibkan wudu nih, ketungguin dia wudu, itu sudah menjadi niat yang sah, gitu ya. Yeah. Jadi selama ini kalau misalnya kita mau sholat, tadi saya berhadas, saya wudu, dalam pikiran ini wudu karena menghilangkan hadas dan karena pengen sholat, itu menjamak dua ini, yang pertama dan yang kedua. Kalau cuma satu doang niatnya, misalnya, wah saya tadi berhadas nih, saya wudu berhadas, maka sah wudunya, gitu kan? Taib. Bisa paham di sini? Mudah kan? Taib. Qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' syarh Muhadzab, walau nawa at-taharata lis-shalah aw at-taharata lighairiha mimma yatawaqqafu 'ala al-wudu' kafa. Wa dzakarahu fi at-tanbih. Kata Imam Nawawi dalam al-Majmu' walau nawa at-taharata lis-shalah, seandainya dia itu berniat bersuci untuk sholat saja, atau bersuci untuk selain sholat yang diwajibkan wudu, ya bergantung, ya tawakuf bergantung pada wudu, ibadah tersebut seperti tawaf, maka sudah cukup. Jadi kalau misalnya seseorang, saya pengen sholat nih, wudu, itu udah cukup niat seperti itu. Ya, baik, kelas. Ya, baik, lanjutkan. Walau nawa taharata walam yakul anil hadati la yujzihi, la yujzihi, la yujzi'uhu, la yujzihi, boleh, la yujzihi ala sahihi, li'anna taharata takunu anil hadati wa anil najasi, fala budda min niyati tamyizin. Walau nawal wudu'a faqad saha 'ala al-ashahhi fi at-tahqiq wa syarh al-muhaddab bi khilafi ma idza nawal ghusla wa huwa junubun fala yakfi. وفرق الماء وردي وفرق الماء وردي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة بخلاف الغسل ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية. وأما من به علة kaman bihi salasul bauli au kanat mustahabatan wa yanwil istibahata ala sahihi wa la yasihu an yanwiya raf'al hadathi li anna al hadatha mustamirun wa la yatasawwaru raf'uhu. وقيل يجب أن يجمع بينهما وقيل يكفي أحدهما. طيب أحسن. بسم الله. ولو قال المؤلف رحمه الله ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث. Kalau misalnya orang yang berwudu tersebut meniatkan bersuci saja dan tidak mengatakan dalam hatinya bersuci dari hadas, saya mau bersuci saja seperti ini. Saya mau bersuci saja. Tanpa mengatakan bersuci dari hadas dalam hatinya. La yujzi'uhu 'ala sahih. Tidak mencukupkan sebagai ibadah berdasarkan pandangan yang sahih. Berarti ada masalah khilafiyah dalam mazhab ya, Syafi'i. Dan lawan dari sahih berarti batil lawannya. Nah, ini sahih berarti yang sangat kuat, rajih. Li'anna at-taharata takunu 'anil hadathi wa 'anil najas. Karena yang namanya taharah, bersuci, takunu 'anil hadath wa 'anil najas, yaitu bersuci itu pasti dari hadath dan juga atau dari najas. Fala budda min niyati tamyiz, maka harus ada niat untuk tamyiz, pembedaan. Harus ada, gitu kan? Di sini pendapat ini. Baik. Jadi kalau misalnya dia wudu niatnya apa? Bersuci saja, bersuci. Ah, saya pengen bersuci. Maka yang sahih dalam mazhab tidak cukup. Kenapa? Karena dia tidak merinci imma dia hadas atau najas. Ya, jadi harus ditamyiz bagi yang berpendapat ini. Kemudian walau nawal wudu'a faqat sahha al asahi fi at-tahqiqi wa syarhi al-muhaddab. Kalau dia berniat wudu' saja, sampai sini beda nih, ini beda. Dia beda kasus pertama tadi, meniatkan ah saya pengen bersuci ah taharah aja, menjaga kebersihan. Ya kan? Yang pertama tadi apa? Menjaga kebersihan. Suci. Bersuci saja. Tapi yang kedua ini yang akan kita bicarakan, ah saya pengen wudu ah. Nah, itu kan beda lafal, beda makna, beda maksud. Kalau ah saya pengen bersih-bersih aja dengan saya pengen wudu, bersih-bersih aja itu lebih umum daripada berwudu. Kalau berwudu itu apa? Sudah mesti itu adalah ibadah pastinya. Ketika beda, misalnya antum bedakan wudu dengan mandi, ya enggak? Mandi itu bisa saja sama sekali enggak ada unsur ibadahnya, ya kan? Tapi kalau orang sudah meniatkan wudu, yang penting saya wudu, maka sudah pasti ada unsur ibadahnya. Ya, itu beda. Walau nawal wudu afaqat, kalau misalnya dia meniatkan wudu saja, sahha 'alal ashah. Benar. Berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Ya, 'alal ashah. Fitahqiq dalam kitab at-tahqiq dan syarah al-muhadzab. Bi khilafi. Nah, ini kasus ketiga. Kasus ketiga. Bi khilafi. Berbeda dengan law ma idza nawal ghusla wa huwa junub fala yakfi. Jika dia berniat mandi wa huwa junub dan dia dalam kondisi junub, fala yakfi. Niatnya mandi tok, mandi saja. Faham sih? Mandi doang. Enggak ada niatan taharu anil hadaf misalnya. Enggak ada niatan mandi junub. Dalam kalbunya enggak bilang taharu anil hadaf, enggak. Dalam kalbunya enggak mengatakan mandi junub, enggak. Cuman mandi ah, pengen mandi ah, gitu kan. Pengen mandi ah. Maka la yakfi, tidak cukup. Ya, berarti bagi orang yang junub, nah malam junub, kemudian mandi paginya, mandi, kan? Terus dia mandi itu karena kebiasaan mandi pagi sebelum kerja, maka enggak cukup, enggak bisa. Wa farraqa al-Mawardi, dan Imam al-Mawardi membedakan bi anna al-wudu'a la yutlaqu ala ghairi al-ibadah. Nih, dimensi apa? Barometernya wudu la yutlaku ala ghairi ibadah. Wudu itu tidak mungkin dimutlakan untuk selain ibadah. Semua yang disebut wudu pasti ibadah, pasti. Ya enggak? Enggak ada. Lagi ngapain, Mas? Lagi wudu. Pasti bukan ibadah ini. Enggak, wudu yang namanya wudu dengan tata caranya pasti ibadah. Makanya wudu tata caranya itu khusus. Tapi kalau mandi, bahkan mandi junub, antum tenggelam juga enggak apa-apa. Lebih umum tata caranya terserah. Yang penting menyeluruh gitu kan. Ada tak menaman ada sunah-sunahnya. Bi khilafil ghusl, beda dengan yang namanya mandi. Walau nawa raf'al hadathi wal istibahata fa huwa nihayatun niyyah. Kalau misalnya dia dalam wudu ataupun ghusl dia meniatkan raf'ul hadath dan istibahati sholah, yaitu meniatkan dua, menghilangkan hadas dan melegalisir solat, bahwa nihayatun niyah, maka dia adalah niat yang paling tinggi gitu loh, mencakup semuanya, paling kuat, niat yang lebih kuat. Ya, bisa dipahami sini? Difahami dengan ngantuk-ngantukan, nah? Antum ngantuk kan? Antum juga ngantuk? Nah. Antum ngantuk gak? Ngantuk juga. Karena perkara ini bukan tauhid, ini bukan akidah. Tentang wudu doang. Tapi karena memang enggak suka sama thaharah. Itu penggodanya, enggak suka kan? Enggak suka sama wudu. Apa enggak nyantai, Pak? Ana enggak ngerukih apa. Oke. Syafaqallah. Semoga Allah memudahkan rezeki antum. Amin. Amin. Ya, masya Allah, mujahid. Insya Allah. Taib, wa amma ma bihi illah. Nah, ini ada kasus lagi. Jadi ini kasus ini banyak nih. Taib, ada kasus baru. Wa amma ma bihi illah. Kaman bihi salas. Adapun orang yang memiliki illah, penyakit. Seperti, nah ini memang penyakitnya penyakit khusus ya. Penyakit ini penyakit salas. Salas. Yaitu dia sakit salasul baul. Yaitu kencing berantai. Kencing terus itu. Ya. Na'udzubillah. Aw kanat mustahadhah, atau dia perempuan yang beristihadhah. Fayanwi al-istibahata 'ala sahih. Maka dia cukup apa? Meniatkan istibahatus shalah. Meniatkan pelegalisir pembolehan salat. Kenapa? Karena enggak mungkin dia meniatkan menghilangkan hadas. Kenapa? Karena dia berhadas terus gitu. Paham? Misalnya ada seseorang kena penyakit kencing berantai. Kan normalnya ketika dia wudu ada kemungkinan keluar lagi gitu kan. Atau perempuan yang mustahadhah, darah istihadhah. Ketika wudu keluar lagi. Jadi cukup niatnya apa? Untuk istibahatus shalah, membolehkan salat aja. Adapun untuk raf'ul hadas enggak, karena pada hakikatnya hadasnya enggak terangkat, enggak hilang-hilang, malah mutajadid hadasnya, berulang-ulang, diperbaharui. Maka fayanwiyal istibahata 'ala sahih. Wala yasihu an yanwiya raf'al hadas, maka tidak sahih, tidak benar kalau misalnya dia meniatkan raf'al hadas. Maksudnya kalau dia berwudu dalam keadaan salasul baul itu, dan dalam wudhu dia kan, saya pengen mengangkat hadas dengan wudhu ini. Itu tidak sah niatnya, enggak benar. Enggak boleh. Dan tidak sah wudhunya, karena niatnya tidak sah. Namun niat yang sah adalah, saya ngapain? Istibahatus sholat, melegalisir sholat. Atau niat mutlak, yang penting saya wudhu aja gitu. Sebagaimana Imam Mawardi mengatakan, kalau yang namanya wudhu itu pasti untuk ibadah. Ya. Taib. Kenapa? Karena hadats mustamir, karena hadats yang dia punya itu berkelanjutan. Wala yatasawwaru raf'uhu, dan tidak tergambar penghilangannya, enggak tergambar. Waqil, dan dikatakan yajibu an yajma'a bainahuma, wajib untuk menjamak keduanya, yaitu menjamak antara yang tadi raf'ul hadats dan istibahah. Waqil yakfi ahaduhuma, cukup salah satu dari keduanya. Wallahu a'lam. Ya, teruskan enggak dikit atau kita sudahi? Hah? Nyerah. Insyaallah kita lanjutkan nanti ya. Pada waktu yang berikutnya insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas kedatangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ووقت النية الواجبة عند وصل أول جزء من الواجبة من الوجب والوجه لأنه أول عبادات الواجبة ولا يثاب على السنن الماضية وكيفيتها إن كان المتوضئ سليما لا علة به أن ينوي أحد أن ينوي أحد ثلاثة أمور أحدهما رفع الحدث أحدهما pakai huma. Iya. Kan tadi salah satu umur. Ahaduha. Ahaduha. Boleh ahaduhuma. Boleh juga ahadiha boleh enggak apa-apa. Raf'ul hadatsi abit taharati 'anil hadats. Atsani ayanwiya istibahatal salati au ghairaha mimma la يباح إلا بطهارة. بالطهارة. الثالث أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبيا. قال النووي في شرح المهذب ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى وذكره في التنبيه. في التنبيه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله ووقت النية الواجبة. Dan di sini insyaallah fardu wudu yaitu salah satunya pertama adalah niat. Nah, niatnya itu kapan? Waktu niyah yang wajib. Kapan itu? Inda ghusli awwal juz'in min al-wajh. Itu dalam fikih Syafi'i masyhurnya bahwasanya waktu berniat wudu yang mana niat tersebut wajib itu kapan? Inda ghusli awwali juz'in minal wajh, yaitu ketika mencuci bagian pertama dari wajah. Berarti niatnya bukan pas kumur-kumur, bukan. Niatnya bukan sebelum wudu, bukan. Tapi niatnya pas pertama rukun wudu, rukun dari anggota tubuh. Berarti ketika udah, misalnya dia kan dalam fikih Syafi'i tamammud, istinsyak, istinthar itu kan sunnah, ya kan? Cuci tangan, wasul yadain, sunnah semua loh. Jadi niatnya untuk semua ini, wasul yadain, istinsyak, tamammud dan seterusnya itu adalah sunnah, niat sunnah. Nah, kemudian pas mengawali dengan wajah, nih di sini, pas lagi nyentuh, berniat ketika itu. Di situ diniat ketika itu, yaitu inda ghusli awwali juz'in minal wajh, yaitu ketika mencuci juz' yang pertama, yaitu juz' yang pertama, bagian pertama, ya, ketika cucian pertama. Kan wajah disunahkan 3 kali cuci,